بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله إن شاء الله kita akan lanjutkan bacaan kita dari Syarah Al-Usul Sittah, di mana terakhir kemarin beliau menyebutkan di sini qala syarih hafizahullah wa yaqulu, dan sebagian orang berkata najtami'u fi mattafaqna alaihi, wa kita bersatu di atas perkara yang kita sepakati, wa ya'ziru ba'duna ba'dha, dan kita saling memberi udzur, yaitu saling memaafkan, saling memberi toleransi antar sebagian terhadap sebagian yang lainnya, bima ikhtalafna fihi, terhadap apa yang kita perselisihkan. Syekh mengatakan hafizullah la syakka annahu kalamun batil, bahwa ucapan ini tidak diragukan bahwasanya ini adalah ucapan yang batil. Ya, kenapa? Karena tidak ada pengingkaran, tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kita sepakat, kita bersatu terhadap apa yang kita sepakati, kemudian saling memberikan udzur, maaf terhadap sebagian yang lainnya yang kita berselisih padanya. Sehingga boleh jadi dia akan berkumpul bersatu dengan orang-orang Nasara, dan demikian dijumpai kaum muslimin, ya di sebagian ataupun di hampir di seluruh negara kaum muslimin, ya kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak dari mereka yang mereka mengatakan ini adalah partai Islam, padahal isinya adalah juga orang-orang Nasara, karena mereka ya dengan berjalan di atas kaidah ini, mereka bersatu dengan orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang Syiah, ya seluruh orang-orang yang sesat. Dia bersatu dengan kaidah ini. Saya mengatakan fal wajibu an najtami'a ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib kita tempuh adalah untuk kita bersatu di atas Al-Qur'an dan juga di atas sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa makhtalafna fihi narudduhu ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Apa yang kita perselisihkan, maka kita kembalikan kepada kitabullah itu Al-Quran dan juga sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. La ya'ziru ba'duna ba'dan wa nabqa ala al-ikhtilaf. Tidak boleh kita untuk saling memberi udzur pada sebagian yang lain, terlebih lagi apa yang kita perselisihkan, karena boleh jadi ya jelas-jelas perbuatan syirik, perbuatan kufur, ucapan syirik, ucapan kufur, kebid'ahan, maka dia mengatakan ya kita akan saling toleransi terhadap apa yang kita perselisihkan, kita bersepakat ya untuk ya tujuan kita untuk sampai kepada ya bisa mendapatkan kursi di parlemen. Adapun yang perkara-perkara seperti ini kita saling memberi maaf saja. Ya, saya mau pakai jimat terserah, saya mau merokok terserah. Ya, kalau demikian, kalau tidak ada nasihat, tidak ada teguran, kalau diberikan udzur, mana amar ma'ruf nahi mungkar, mana al-wala wal bara. Ya, maka tidak diragukan bahwasanya kaidah yang diusung oleh Hasan al-Banna ini kemudian ya dipakai oleh orang-orang saat ini didengung-dengungkan adalah kaidah yang batil. Bal narudduhu ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita ya kembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah. Ya, apa yang kita perselisihkan, siapa yang ditunjukkan oleh dalil, ya maka kita ambil, dan apa yang berseberangan dengan dalil, bertolak belakang, maka kita tinggalkan. Wa mawafaqal haqqa akhadna bih. Nah, apa yang mencocoki al-haq, kebenaran berupa Al-Qur'an, sunnah, maka kita ambil. Wa ma wafaqa al-khata narji'u anhu. Dan apa yang keliru, maka kita rujuk darinya. Nah, kita tinggalkan kesalahan itu. Hadha huwa al-wajib 'alaina. Inilah yang wajib kita tempuh. Bukan dengan kaidah tadi bahwa apa yang kita sepakati, kita bersatu di atas apa yang kita sepakati, kemudian saling memberi maaf, saling memahami, saling toleransi terhadap apa yang kita perselisihkan. Akhirnya ya, orang tersebut kita akan biarkan dia melakukan kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan. Ya, tidak ada lagi marwah orang munkar, tidak ada dakwah. Kalau kaidah ini yang kita terapkan. Nah, tujuan kita satu, bagaimana bisa kita mengambil kursi di parlemen, duduk di parlemen. Ya sudah, terserah antum di situ mau melakukan kesirikan, kupur, mau mabuk-mabukan, mau ini. Itu apa? Konsekuensi dari kaidah, dan kita saling memberi udzur ya terhadap apa yang kita perselisihkan. Karena boleh jadi dia menganggap bahwa ini bukan syirik, padahal jelas-jelas syirik. Boleh jadi menganggap ini bukan bid'ah, padahal jelas-jelas tunjukkan dari itu adalah bid'ah. Boleh jadi ini adalah perkara yang haram, dikatakan tidak. Ya. Apakah kita akan tinggal diam dan tidak ada nasihat, tidak ada dakwah? Kemudian kita pakai kaidah ini, wa ya'dhiru ba'duna ba'dhan, dan kita saling memberikan udzur terhadap sebagian yang lainnya. Ya, fi ikhtalafna fihi, apa yang kita perselisihkan padanya. Naam. Hadzal wajib 'alaina, ini yang wajib kita tempuh. Itu apa? Kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Siapa yang ditunjukkan bahwa itu adalah sesuai dengan dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka itu yang kita ambil, dan apa yang menyelisihinya banyak kita apa? Tolak. Pala tabaqal ummatu mukhtalifan, sehingga umat ya tidak berada di atas perselisihan. Wa rubbama yadhkuru alladhina yad'una ila al-baqa'i ala al-ikhtilaf hadith, bahkan boleh jadi ada di antara mereka yang akan menyebutkan ya tentang bolehnya seseorang di atas perselisihan dengan satu hadis, ikhtilafu ummati rahmah. Dikatakan hadis karena mereka mengatakan hadis. Ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku adalah rahmat, kasih sayang. Ya. Muhaqqiq yang mengatakan auradahu al-Iraqi bil mughni an haml al-asfar wal fatani bi tadhkirati al-mawdu'at wal albani بالسلسلة الضعيفة وقال لا أصل له تسأل الألباني رحمه الله لا أصل له وقد جهد المحدثون في أن يقفوا له على سند فلم يوفقوا dan para ahli hadith, pakar hadith telah mengerahkan kemampuannya untuk mencari sanadnya dan mereka tidak mendapatkan sanadnya. Artinya ini tidak ada sanadnya sama sekali. Ya, kalau mungkin dikatakan hadis maudhu, hadis palsu, masih ada sanadnya. Walaupun pada sanadnya ada pendusta, tapi ini apa? Tidak ditahu dari mana asalnya. Hanya disebutkan di sebagian tulisan ya, kitabnya sebagian orang bahwa Nabi berkata, ikhtilafu ummati rahmah. Siapa yang mengeluarkan, siapa sahabinya? Siapa yang dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ditahu siapa. Menunjukkan bahwa memang hadis ini tidak ada asal usulnya. Dan sangat bertentangan ya dengan dalil-dalil yang ada. Nah, di mana para salaf seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan ikhtilafu syarr, perbedaan perselisihan adalah syarrun, kejelekan. Nah, wa hadzal hadis yurwa lakinnahu laysa sahihan, dan hadis ini diriwayatkan, yang disebutkan ya konon buat Nabi mengatakan walakinnahu laysa sahihan, tetapi hadis ini tidaklah sahih. Di mana mau dikatakan sahih sanadnya saja tidak ada. Al-ikhtilafu laysa rahmah. Ya. Perselisihan bukanlah rahmah. Al-ikhtilafu adab. Perselisihan kata beliau adalah merupakan siksaan. Ya, bagaimana? Nah, di dalam rumah saja kalau kita sudah berselisih ya dengan mungkin istri kita ataupun anak-anak kita, bagaimana Pak? Terjadi keributan. Tidak ada keharmonisan. Bagaimana lagi kalau di tengah masyarakat, antara rakyat dengan penguasanya, antara seorang guru dengan muridnya, ya tentu akan lebih parah daripada itu. Nah, al-ikhtilafu adab, perselisihan adalah adab, siksaan. Qala ta'ala wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'dihim min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan. Fal ikhtilafu yushattitul qulub wa yufarriqul ummah. Perselisihan yushattitul qulub, memecah belah hati, ya, na'am, merusak hati, wa yufarriqul ummah, memecah belah umat. Wala yumkinu lin-nasi idza saru mukhtalifina ay yatanasaru wa yata'awanu abadan. Dan tidak akan mungkin bagi orang-orang apabila mereka menjadi orang yang berselisih untuk mereka saling tolong-menolong, saling bantu-membantu selamanya. Ya, kata beliau, kapan ada perselisihan, maka tidak akan mungkin ada saling ta'awun, ada saling tolong-menolong di antara mereka. Bal yakunu bainahum adawatun wa 'asabiyyah. Bahkan yang terjadi di kalangan mereka ketika terjadi perselisihan adalah adawatun, permusuhan, kebencian, kepanatikan, asabiyah, lifiraqihin, terhadap ya kelompoknya, wahzabihim, ya, wala yata'awanuna abadan, dan mereka tidak akan saling ta'awun selamanya, ya. Innama yata'awanuna idza ijtama'u wa'tasamu bihamdillah jami'an, sesungguhnya hanyalah mereka itu akan saling tolong menolong, ya, apabila mereka bersatu dan berpegang teguh dengan ya syariat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Wa hadha huwa alladhi awsa bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang diwasiatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala inna Allah yardha lakum thalatha, sungguhnya Allah meridai untuk kalian tiga hal. An ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'. Jadi ketika kalian menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan pada saat kalian berpegang teguh dengan hablullah, itu agama Allah, syariat Allah seluruhnya, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Nah. Wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum, dan pada saat kalian memberikan nasihat kepada orang-orang yang mengurusi urusan kalian, itu para penguasa, dan di antara bentuk nasihat kita terhadap para penguasa adalah tidak bermaksiat kepadanya, tidak mendurhakainya, ya, tidak dengan kata-kata, tidak pula dengan perbuatan. Kalau ada hal yang kita saksikan dari mereka berupa na'am maksiat yang mereka lakukan, maka tidak diingkari di depan umum, ya. Na'am, kalau orang biasa saja diingkari di depan umum, ya, kejelekannya langsung terasa. Bagaimana kalau seorang penguasa ditegur, ya, na'am, dimarahi di depan umum, wallahul musta'an. Nah, tapi kalau ada nasihat, ya, antara empat mata, sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal ya'khudh bi yadihi, hendaknya dia memanggil, memegang tangannya, kemudian dia menasihatinya secara rahasia, bukan di depan umum, bukan dengan sengaja menyebar ya kekurangan-kekurangannya ataupun kesalahan-kesalahannya di depan umat, karena dia akan menimbulkan ya kesalahpahaman terhadap masyarakat yang tidak memahami tentang perkara ini, dan akhirnya boleh terjadi ya penyebab terjadinya kudeta, waliyadzubillah. Kalau ada upaya kudeta, ada upaya pemberontakan, maka tiada lagi rasa aman di situ negeri, waliyadzubillah. Naam. Hadhihi tsalatsu yardahu Allahu lana. Ini tiga hal yang Allah ridai untuk kita. Itu pada saat kita menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, kemudian pada saat kita berpegang teguh dengan syariat Allah dan tidak bercerai-berai, kemudian pada saat kita ya memberikan nasihat kepada para penguasa, dan sekali lagi di antara bentuk nasihat kita kepada mereka adalah mentaati mereka pada kebaikan, mentaati mereka pada kebaikan. Wa syahidu minna qawlu ta'ala, syahid dari hadis ini adalah qawluhu, itu qawlu sallallahu alaihi wasallam, ya, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, pada saat kalian berpegang teguh dengan syariat Allah seluruhnya dan tidak bercerai-berai. Walaysa ma'na hadha annahu la yujadu ikhtilafun wa la yujadu tafarruq, dan bukanlah maknanya bahwa tidak dijumpai perbedaan dan tidak dijumpai perselisihan sama sekali. Ya, tabi'atul bashar wujudul ikhtilaf. Tabiatnya manusia itu adalah adanya perselisihan. Walakin ma'na hadha, akan tetapi makna maksud daripada perkara ini, hadis ini, annahu idza hasala ikhtilafun, Puasanya apabila terjadi perselisihan atau tafarruqun ataupun perpecahan, yuhsamu birruju ila kitabillahi wa sunnati rasulillah, maka hendaknya diputuskan, hanya diselesaikan dengan kita kembali merujuk kepada Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallam. Wa yantahin nizaa wa yantahil ikhtilaf, kemudian selesai perselisihan dan berakhir perbedaan. Hadza huwal haqq, inilah yang benar. Wa laisa tahkimul Qur'an atau tahkimus sunnah muqtasiran ala mas'alatin nizaa fil khusumat bainan nas bil amwal. Baik. Insyaallah ini kita tunda ke majelis berikutnya. Wallahu a'lam.